Spesial masih khusus kanggo yang punya hajat ya. Kanggo keluarga besar Bapak Tasori sareng Ibu Ira. Kakek Ibu Besan, Ibu Bawang sareng Bapak Kardio. Nok Mitya nok pengantin sareng Akwangyo. Ayo Mas pengantin ya. Spesial dikirim manis khusus kanggo Bakona sareng Bak Kalima, kanggo Mbak Taryani. Dalan. Gecemi sampean tinggal ning kula, badan wis ternoda, kula ditinggal masih kangge bapak tasori Ibu Ira sekeluarga besar ya mangga ya. Lawas pitung wulan Ibu Bawon, Bapak Kardi, masih kanggo Mbak Karya di sarang Bakona kanggo Mbak Kalima. Sing bayarin nok pengantin wong sing paling ayu deh, nok Fitria, kanggo Mas Owagyo ya, kanggo Ibu Ira sekeluarga sarang Bapak Tasori, masih bareng lula nanada. Isin wirang jabang lahir langka bapane, ayo wong ayu nok Fitria Mas Wagyo, nok Fitria maning sarang Mas Wagyo. Bener aman nih segalane, hidup Gusti kang kuasa, aku lak nyuwun ampura, batin selalu kesiksa, kayak dikejar dosa. Lawas pitung wulan khusus kang menghormati keluarga besar Ibu Ira sareng Bapak Tasori Bapak Tuan Hajat kanggo para tamu undangan emangnya kanggo para sesepuyo cok aya geyek iket goyang maning eko dalan nok Fitria isin jabang lahir langka bapane. Kanggo Ibu Ira, Bapak Tasori, Ibu Bawone Mangga, sareng Bapak Kardini. Ayo Pak, masih di antos. Apa mesti luru gantine? Sing bener selalu disiksa kayak dikejar dosa. Gecemi sampean tinggal ning kula, badan wis wis ternoda kula ditinggalungan. Aduh